dari hubungan mereka dengan budak-budak mereka dan lakukanlah yang sekarang ini. Mereka melakukan azan hanya sekedar untuk berhubungan badan dan memang dibolehkan, ya, dibolehkan bila statusnya memang budak dan mereka tidak menginginkan mendapatkan anak sehingga dia tetap sebagai harta yang boleh diperjualbelikan. Ya, saya kembali tekankan perbudakan bukan Islam yang membawa. Ya, perbudakan bukan bawaan Islam. Justru Islam yang mengentaskan perbudakan. Perbudakan sudah ada sebelum Islam tiba. Maaf, perbudakan sudah ada sebelum Islam datang. Dan dalam Islam syariat-syariatnya itu disusun oleh Allah, ditetapkan oleh Allah agar nanti perbudakan tidak ada lagi. Ada anjuran dalam agama Islam untuk memerdekakan budak. Ditekan, dianjurkan dengan tegas, dijanjikan pahala besar orang yang memerdekakan budak, dan ini dipraktekkan oleh para sahabat. Abu Bakar Siddiq, sekian banyak budak yang dimerdekakannya. Apalagi mereka yang sudah masuk Islam. Ya. Kemudian Nabi SAW juga memerdekakan. Dan para sahabat Nabi juga banyak yang memerdekakan budak mengamalkan anjuran agama. Fala qatahamal aqabah fakku raqabah. Apakah mereka tidak melakukan melampaui jalan atau rintangan yang tinggi dalam mengejar kebaikan? Rintangan yang tertinggi yang dirasakan oleh mereka saat itu adalah memerdekakan budak. Berat, karena dia harta milik. Tetapi dianjurkan oleh agama. Fakku raqabah, memerdekakan budak. Kemudian juga Islam mensyariatkan denda-denda dengan merdekakan budak, dengan memerdekakan budak. Banyak pelanggaran-pelanggaran dalam ajaran dalam bab fikih yang nanti denda pertamanya ditetapkan memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Sekalipun seorang muslim memiliki budak, tetapi di mata orang itu bukan budak lagi. Karena cara bergaul dengan budak itu sudah diluruskan oleh agama Islam. Sudah diluruskan oleh agama. Pertama, Islam mengatakan sesungguhnya budak-budak kalian itu saudara-saudara kalian. Sudah berubah. Sudah berubah cara pandang kaum muslimin ketika Islam datang kepada budak-budak mereka yang sebelum Islam sudah ada. Mereka sudah melihatnya seperti saudara. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, berilah mereka makan dari apa yang kalian makan. Berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian pakai. Bila mana kalian bebankan mereka pekerjaan, bantu mereka. Dan jangan bebankan pekerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan. Siapa lagi ini kalau bukan seorang saudara, yang seorang manusia yang dilihat, dipandang, dimuliakan, dihormati. Ini yang ada dalam Islam. Dan ketika terjadi peperangan, ada budak, terjadi peperangan di jalan Allah dan kemudian dapatkan budak, ini karena mengikuti aturan yang sudah ada. Aturan yang sudah ada. Bukan Islam yang mengatakan dalam syariatnya, nanti kalau kalian sudah dapat tawanan, ambil mereka sebagai tawan dan jadikan budak. Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Dan juga tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi sekarang kita berbicara tentang ketika para sahabat mengkhawatirkan bila mana berhubungan badan dengan budak mereka, adanya mengandungnya mereka, lalu dilakukanlah azal. Ini bukan karena Islam yang membawa perbudakan, tetapi itulah cara sebagian para sahabat, karena ini manusiawi. Manusiawi, sifat manusiawi, kondisi manusiawi ketika dia melihat ini hartanya yang suatu saat nanti dia butuh. Uang misalnya, dia bisa menjualnya. Ya, dia bisa menjualnya. Tapi kalau sudah statusnya ummu walad, ibu dari anak sendiri, itu tentu, walaupun dia bukan istrinya, tetapi dia juga merasa kalau nanti dia butuh kepada uang misalnya dan tidak bisa menjual anaknya, dia khawatir. Ya, tidak bisa menjual budaknya, dia khawatir. Maka dia tidak mau menghasilkan anak dari budaknya. Walaupun sebagian raja-raja di masa masa dahulu, apalagi di dinasti Bani Abbas, itu banyak sekali para penguasa, para raja yang hasil dari ummu walad ini. Ya, seperti khalifah-khalifah di masa dinasti Bani Abbas, apalagi ketika itu raja-raja ada kecenderungan ketika itu untuk memperbaiki keturunan. Makanya mereka banyak mengambil budak-budak wanita dari hasil peperangan dengan orang-orang yang di luar. Ya. Dan dijadikan sebagai gundik atau sebagai budak, kemudian digauli dan lahirlah anak. Ya. Ini yang ada dahulu. Kembali kita kepada ini, ada sebagian kaum muslimin yang mengkhawatirkan ini dan dilakukanlah, bahkan di zaman Nabi dilakukanlah sistem azal ini. Ya. Dia berhubungan badan dengan budaknya, kemudian dia mengeluarkan spermanya di luar agar tidak melahirkan. Ini pembahasan bab yang ke-22 ini. Kita lihat terjemahannya, bab hukum azal. Hukum azal, dalam kurung mengeluarkan air mani di luar vagina. Ya. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 3466. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Ali ibnu Hujr قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو سرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فسأله أبو سرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال نعم. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق. بل مصطلق. فسبينا كرائم العرب. فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء. فأردنا أن نستمتع ونأزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. Ini hadisnya. Hadis ini, hadis yang pertama ini tidak mengarahkan kepada hukum boleh atau tidaknya. Ya, tidak mengarahkan kepada kesimpulan boleh atau tidaknya, karena Nabi SAW nanti akan menjawab satu hal yang dengan jawaban yang lain. Dia hadis ini bermula dari datangnya dua orang. Yang pertama Ibn Muhayriz ini dari tabi'in, dari generasi tabi'in, ulama-ulama hadis, ulama-ulama Islam dari generasi tabi'in. Ibn Muhayriz dengan Abu Sirmah, ini dua orang. Suatu ketika, ini yang bercerita adalah Ibn Muhayriznya, dia bersama temannya Abu Sirmah masuk menjumpai guru mereka Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi. Ya, Abu Sa'id Khudri sahabat Nabi, namanya Sa'ad. Abu Sa'id namanya Sa'ad. Abu Sa'id Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al Khudri. Masuk mereka menjumpai guru mereka. Kata Ibn Muhayriz, fasa'alahu Abu Sirmah. Lalu beliau ditanya oleh teman saya Abu Sirmah. Bunyi pertanyaan sebagai berikut. Faqal, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, yaitu Abu Sa'id Khudri, hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul azla? apa pernah engkau mendengar Nabi membicarakan atau membahas tentang hukum azal ini? Ini pertanyaan dari seorang murid kepada gurunya. Pernahkah engkau mendapatkan hadis dari Nabi tentang seputar azal yang tadi telah kita definisikan? Faqala, Abu Sa'id menjawab, naam, pernah atau iya. Lalu langsung diceritakan kapan beliau mendengar Nabi menceritakan, membicarakan tentang itu. Ghazawna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghazwata bal mustalik. Kata Abu Sa'id, dahulu pernah kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam peperangan bal mustalik. Bal mustalik ini adalah penyatuan dari dua kata. Ya. Disatukan dua kata, yaitu Bani Mustalik. Bani Al-Mustalik. Kemudian ingin cepat diucapkan, maka digabungkanlah dua kata tersebut. Dalam bahasa kita sangat banyak ini. Ya. Dalam bahasa kita bahkan bukan hanya dua kata disatukan. Dalam bahasa Arab pun demikian. Bahkan ada tiga kata disatukan. Nah. Mau didengar tiga kata disatukan? Dalam bahasa Minang, kurariru, apa artinya itu? Jam berapa baru? Jam berapa hari baru? Ya. Kurariru, ini bahasa yang mungkin tidak tersebar, tapi ada menggabungkan dua kata dalam satu kata. Seperti ini jadinya. Bal mustaliq itu adalah gabungan dari dua kata Bani al-mustaliq. Kemudian baninya dibuang, baknya tinggal. Bal mustalik. Dalam bahasa Arab sangat banyak ini, apalagi yang sekarang ini. Bahasa harian sekarang ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Contoh dalam bahasa sekarang, bahasa harian, meminta membawakan sesuatu, orang diminta untuk membawakan sesuatu kepada kita. Dalam bahasa Arab aslinya Ji bihi. Ji itu kata kerja perintah, ji dari ja'a, membawa, datang. Bihi dengannya, atau bawa ke sini. Bawa ke sini. Sesuatu yang diinginkan, misalnya air, bawa ke sini air. Dalam bahasa sekarang, itu tinggal dengan jibuh. Jibuh. Tidak ada ji-nya lagi. Jibuh. Digabungkan dua kata, ini bahasa harian sekarang, jibu. Ya. Jibu itu asalnya bawa ke sini. Kalau kita lihat dalam kitab, tidak akan kita temukan. Ya. Tidak akan kita temukan. Jadi, ternyata ini dalam bahasa Arab dahulu ada, tetapi masih mudah dipahami. Seperti bal mustalik, bani al mustalik. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bercerita tentang kisah azal ini, yaitu saat dia berperang bersama Nabi, yaitu peperangan Bani Al-Mustalik. Peperangan Bani Mustalik ini dikenal dengan Ghazwatul Muraisiyah. Ghazwat Al-Muraisiyah dalam sejarah Nabi. Fasabaina kara'im al-Arabi. Maka kami dapat mendapatkan harta-harta rampasan, yaitu dari harta-harta berharga orang Arab. Karena Bani Mustalik ini orang Arab. Bani Mustalik orang Arab. Asli. Orang Arab asli. Berbeda dengan Yahudi ketika itu, Yahudi bukan orang Arab asli. Bani Quraizah, Bani An-Nadhir, Bani Qainuqa, itu pendatang. Sementara Bani Mustalik itu adalah orang Arab asli di sana. Maka kata Abu Sa'id Khudri, setelah perang itu kami berhasil merampas atau menjadi mendapatkan harta rampas perang dari harta-harta berharga orang Arab. Fatadat alainal uzba. Tetapi dalam peperangan itu lama sekali kami membujang. Maksudnya istri tinggal jauh. Ya. Al-uzba ini membujang. Ya. Makanya istilah Arab sekarang, orang-orang yang masih perjaka, bujangan, uzabi, bahasa Arab harian, uzabi, itu masih bujangan. Ya. Uzzabi. Fatala alaina al-uzba, lama sekali kami membujang. Masalahnya mereka sudah punya keluarga, sudah, tapi jauh dari keluarga di dalam peperangan tersebut. Lama sekali. Waragibna fil fida. Dan ketika itu, karena sudah lama membujang, kami sebagai manusia normal menginginkan berhubungan badan. Ya, sebagai manusia normal, raghibna fil fida. Di sini apa artinya fida? Ya. Lalu kami berhasil menawan beberapa wanita Arab yang cantik. Itu karaimal Arab. Ya. Menerjemahkan karaimal Arab dengan wanita cantik ini mempersempit makna karaim. Karaim itu adalah harta yang berharga. Dalam hadis sedekah, dalam hadis zakat, Nabi SAW mengatakan wa iyyakum wa karaimal amwal. Karaim ini adalah harta berharga. Bukan hanya wanita cantik. Walaupun nanti karena redaksinya adalah wanita, mungkin penerjemah mengarahkan ke sana. Dalam pemahaman saya, itu pokoknya bukan hanya sekedar tawanan yang berbentuk wanita, tetapi juga harta-harta rampasan yang lain. Karaim al-Arab, yaitu harta-harta orang Arab yang berharga termasuk wanita-wanitanya. Kami sudah lama tidak berhubungan badan dengan istri dan kami sangat ingin menebus mereka sehingga kami dapat menikahi mereka secara mut'ah dan melakukan azal. Kita lanjutkan. Fatala alaina al-uzbah, lama sekali kami membujang dalam peperangan tersebut. Wa raghibna fil fida. Saya lihat dalam uraian Ibnu An-Nawawi justru kami menginginkan berhubungan badan. Fa aradna an nastamti'a wa na'zila. Lalu kami ingin bersenang-senang dengan wanita-wanita di sana. Maksudnya berhubungan badan dengan mereka, lalu kami lakukan azal dengan cara seperti karena mereka berkeinginan untuk berhubungan badan tetapi tidak menginginkan orang ana. Maka dan ini diantara peristiwa adanya mut'ah di zaman Nabi. Nikah mut'ah itu nikah dengan niat cerai. Ya, dengan niat cerai dengan ada maharnya pernikahan yang pernikahan yang seperti pernikahan biasa, cuma hanya seperti tadi sebentar, dan itu dengan mahar juga, dengan saksi, dengan wali, kemudian dalam waktu yang telah ditetapkan oleh yang dalam pribadi mereka, oleh yang menikahi. Dan ini terjadi di peperangan, bukan di tempat, di kampung halaman, ya, bukan di sebuah negara, bukan di sebuah perkampungan yang dia bisa menikah. Ini kondisinya seperti tadi dalam peperangan, kami jauh dari keluarga dan kami juga harus menyelamatkan diri dari perbuatan zina. Maka diberi keringanan oleh Nabi untuk melakukan itu, yang nantinya diharamkan kembali oleh Nabi, dilarang kembali oleh Nabi. Dan yang meriwayatkan larangan ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, yang meriwayatkan larangan itu karena tidak ada lagi kebutuhan. Maka yang meriwayatkan tersebut adalah Ali bin Abi Thalib di antaranya. Wallahu ta'ala alam. Di sini Abu Sa'id bercerita, di tempat tersebut kami sudah lama bertahan untuk menjaga diri, tetapi ada keinginan, dorongan kuat. Ya. Apalagi di tempat orang terbuka. Ya, tidak seperti negeri kaum muslimin. Maka aradna an nastamti'a wa na'zina. Kami ingin melakukan nikah mut'ah, lalu kami lakukan dengan cara demikian, tidak mendapatkan keturunan dengan cara azal. Fakulna, lalu sebelum kami melakukannya, kami mulai bertanya-tanya. Naf'alu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Kita lakukan cara seperti ini sementara kita berada di dekat Nabi. Pantaskah perbuatan ini? Hanya sekedar berhubungan badan, mendapatkan untuk menyalurkan kebutuhan, ya, kebutuhan biologis, dengan cara seperti itu sementara Nabi di tengah-tengah kita. Mereka merasa tidak nyaman berbuat sesuatu yang tidak biasa mereka buat di tengah Nabi SAW, di saat-saat Nabi berada dengan mereka. Ini kata Abu Sa'id. Faqulna naf'alu wa Rasulullah SAW baina adhurina. La, Kita tunggu dulu, jangan lakukan. Nas'aluhu, kita tanya dulu. Kita tanya Nabi SAW, apa hukumnya kami berhubungan melakukan nikah mut'ah sementara kami tidak menginginkan anak dengan melakukan azal. Fasa'alna Rasulullah SAW, maka kami pun bertanya kepada Nabi tentang hukumnya. Ya, menanyakan tentang hukumnya, bolehkah kami lakukan itu? Faqal, kata Nabi SAW menjawab, la alaikum alla taf'alu. Tidak ada gunanya atau tidak ada perubahan apa-apa. Saya memahami saja, bukan tidak menerjemahkan. Tidak ada manfaat apa-apa jika kalian mengerjakan, jika kalian tidak lakukan. Kalian melakukan azal atau kalian tidak lakukan azal, itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada manfaat yang berarti. Kenapa demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Ma kataballahu khalqa nasamatin hiya kainatun ila yaumil qiyamati illa satakun." Tidaklah Allah menetapkan penciptaan satu jiwa yang pasti, yang ditetapkan dengan kepastian oleh Allah sampai hari kiamat, kecuali dia pasti terjadi apapun usaha kalian untuk menghindarnya, untuk berusaha agar tidak mendapatkan. Bila mana Allah telah menetapkan adanya lahirnya seorang anak dari hubungan kalian, maka apapun yang kalian lakukan pasti terjadi. Ya, apalagi dalam bentuk azal di masa dahulu. Ya, sebelum keluar kemaluannya dari kemaluan perempuan, bisa saja dia sudah masuk, sudah menembak terlebih dahulu, kemudian sudah masuk spermanya ke dalam, mungkin sebagian besarnya di luar. Kalau zaman sekarang tentu banyak cara, tetapi zaman dahulu hanya dengan cara mengeluarkan di luar tanpa ada sarana yang lain. Bisa saja itu sudah sebelum dia keluar sudah ada, dan ini menghasilkan anak. Jadi tidak ada gunanya. Itu mungkin maknanya yang apa, kalau di terjemahannya apa? Tidak apa-apa walaupun tidak kalian lakukan. Ya, tidak apa-apa, apa maksudnya ini? Tidak apa-apa walaupun tidak kalian lakukan. Ya. Hah? Iya, hukumnya memang itu boleh. Tapi saya ingin menerjemahkan kata-kata la alaikum alla ta'alu. Tidak ada gunanya kalian tinggalkan itu. Tidak ada gunanya kalian lakukan juga untuk menghindarkan anak. Karena kalau Allah sudah tetapkan punya anak, walaupun kalian lakukan azal, tetap saja akan muncul anak. Itu maksudnya. Jadi tujuan kalian itu, tujuan kalian untuk tidak memiliki, tidak mendapatkan anak itu, hanya sekedar usaha. Hanya sekedar usaha. Walaupun memang tetap dalam hadis ini mengarahkan kepada boleh hukumnya. Ya, kepada boleh hukumnya, tetapi terkadang Nabi SAW ingin membawa kepada keyakinan bahwasanya yang namanya anak keturunan itu adalah ketetapan Allah. Banyak orang yang tidak ingin punya anak, tetap punya anak dengan melakukan berbagai macam cara, dengan spiral atau dengan obat-obat yang untuk memutuskan keturunan, tetap saja bila mana Allah takdirkan punya anak, punya anak. Jadi itu yang ditanamkan. Nabi bukan menjawab secara langsung, tetapi Nabi menanamkan bahwasanya semua kembali kepada Allah. Agar para sahabat ini nanti tidak terlalu kecewa. Dia sudah azal tetapi tetap punya anak. Ya. Dia sudah lakukan azal tetapi tetap punya anak. Jadi ini yang pertama ditanamkan oleh Nabi, bahwasanya itu hanya sekedar usaha. Hanya sekedar ikhtiar. Tetapi penentu tetap juga Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya silakan lakukan dan silakan berusaha untuk tidak punya anak, tetapi kalian harus yakin ini bahwasanya usaha itu hanya sekedar ikhtiar, sementara nanti keputusannya di mana? Pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dari hadis ini. Hah? Tidak ada jaminan. Ya sama dengan menikah, banyak orang yang sudah ingin punya cucu, nikahlah cepat, kata seorang orang tua kepada orang tua kepada anaknya. Akhirnya anaknya menikah cepat, tetapi tidak kunjung punya anak. Ya. Sebab sudah dilakukan, tetapi anak juga tidak ditakdirkan oleh Allah. Itu juga untuk suami istri, sudah mereka ingin untuk punya anak, tetapi juga tidak diberi oleh Allah SWT. Tetap kembali semuanya kepada Allah, dan ini yang kalian lakukan ini hanya sebatas ikhtiar. Jadi memang hadis yang pertama ini seakan-akan mengarahkan, terserah kalianlah. terserah kalianlah. Kalian lakukan, kalian lakukan, terserah. Jadi boleh, ya boleh hukumnya melakukan hal tersebut, tetapi tetap juga kita bersandar kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadis berikutnya 3467. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Muhammad ibn al-Faraj maula bani Hashimin qala haddathana Muhammad ibn al-Zabr Muhammad ibn al-Zubur al-Zibirqan atau Zibriqan qala haddathana Musa bin Uqba an Muhammad ibn Yahya ibn Habban بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. Dalam hadis ini, dalam riwayat yang lain, Imam Muslim membawakan hadis yang sama, tetapi sedikit ada perubahan pada ungkapannya. Di sini ada tambahan, sesungguhnya Allah, فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. Allah telah tetapkan siapa yang akan jadi manusia sampai hari kiamat. Jadi calon-calon manusia sampai hari kiamat sudah ada datanya dalam ilmu Allah. Walau usaha bagaimanapun dilakukan tetap, untuk menghindari orang yang sudah ditetapkan untuk jadi manusia nanti, tetap tidak akan mungkin ditolak. Tidak akan mungkin dilakukan berbagai macam cara untuk tidak memunculkan dia sebagai manusia. Oleh orang tuanya, oleh orang lain, kalau dia tetap jadi manusia, tidak akan jadi manusia. Ya, tetap akan jadi manusia. Betapa banyak kelahiran seorang anak tidak diinginkan oleh orang tuanya. Maka dilakukan aborsi. Ya, karena tidak menginginkan, tetapi Allah sudah tetapkan. Walau umurnya satu detik, tetap saja Allah akan jadikan dia sebagai manusia untuk hidup, menghirup udara dunia ini walau sebentar. Karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditekankan dalam riwayat yang kedua ini. Kemudian kita baca hadis berikutnya 3468. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Abdullah ibn Muhammad ibn Asma al-Dubai قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز. Ini Muhayriz yang dua orang tadi. Ya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an annahu akhbarahu qal asabna sabaya fa kunna na'zilu thumma sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik fa qala lana wa innakum lataf'aluna wa innakum lataf'aluna wa innakum lataf'alun ما من نس من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. Kata Abu Sa'id al-Khudri bercerita, pernah kami mendapatkan bahagian harta rampasan perang berupa wanita-wanita. Ya, harta rampasan perang menjadi mendapat harta bahagian dari wanita-wanita, dan kami bersenang-senang dengan wanita-wanita milik kami tersebut dalam bentuk harta rampasan perang dengan melakukan azal. Ya. Dengan melakukan azal, tujuannya seperti yang tadi dijelaskan oleh Abu Sa'id dalam riwayat pertama. Thumma sa'alna Rasulullah SAW, kemudian kami tanyakan itu kepada Nabi. Faqala lana, Nabi katakan kepada kami, wa innakum lataf'alun, wa innakum lataf'alun, wa innakum lataf'alun. Kalian lakukan terus, kalian lakukan terus, kalian lakukan terus, tetapi tetap saja yang menjadi keputusan adalah keputusan Allah. Ya, kalian lakukan hal cara-cara yang seperti itu untuk menghindari punya anak, tetapi bila mana Allah takdirkan kalian dapat anak, kalian juga akan mendapatkannya pasti. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dari manusia sampai hari kiamat itu sudah ada. Ya, calon-calon manusia dari mulai detik ini sampai nanti hari kiamat itu sudah ada. Ya, sudah ada dari siapapun juga, lahir dengan cara apapun juga, dari perut siapapun juga. Walaupun dalam perut yang tidak ada suaminya tidak akan mungkin ada lagi, yang maksudnya dalam tidak hasil dari hubungan badan itu tidak akan mungkin lagi, ya tetap pasti ada, walau mungkin dengan cara bayi tabung tetap saja dari sperma, ya walau mungkin bukan dari dalam hubungan langsung, tetapi tetap saja mempertemukan antara sperma laki-laki dengan sel telur wanita kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Tetap saja cara seperti itu, dan manusia akan ada dengan cara seperti itu sampai hari kiamat. Walau bagaimanapun cara menolaknya tetap akan terjadi. Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Berapa jumlah orang yang akan lahir sampai hari kiamat itu sudah diketahui oleh Allah. Calon-calon manusia yang sekarang belum kita ketahui, dari tulang sulbi mana, bahkan dari tulang sulbi yang sekarang dia masih bayi. Sudah ada dalam tulang sulbinya itu calon-calon anaknya. Yang nanti akan dilahirkan oleh Allah dari tulang sulbinya tersebut. berapa dia miliki nantinya. Atau orang yang masih dalam rahim ibunya sekarang, Allah sudah letakkan dalam tulang anak-anak laki-laki, Allah telah letakkan dalam tulang sulbinya calon anak-anak. Allah sudah menetapkan semuanya. Yang kalian lakukan itu hanya sebatas ikhtiar. Silakan. Tetapi jangan kalian bersandar kepada itu. Ini itu yang ditanamkan oleh Nabi. Tetap saja hadis ini mengarahkan tentang bolehnya melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, yang keempat, 3469, Imam Muslim mengatakan hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Bisr bin Mufaddal qala hadatsana Syu'bah an Anas bin Sirin an Ma'bad bin Sirin an Abi Sa'id al-Khudri. Keluarga Sirin ini, subhanallah, ini keluarga ahli hadis. Keluarga Sirin ini, dia ada di sini ada dua orang, Anas bin Sirin dari kakaknya Ma'bad bin Sirin, kakak beradik mengeluarkan menyampaikan hadis. Kemudian di sana juga ada Muhammad bin Sirin, juga tokoh terkemuka dari ulama hadis. Di sana juga ada Fatimah bintu Sirin, ada adik beradik, perawi-perawi hadis. Dan saking luar biasanya keluarga Sirin ini, saya punya teman dari Senegal. Dari Senegal. Dia diberi nama oleh orang tuanya dengan Sirin. Dengan Sirin. Ya, kalau kita di sini Sirin namanya perempuan ya. Kira-kira nama perempuan. Di sana laki-laki, dan sampai juga selesai menyelesaikan program doktoral dari Senegal, dia namanya Sirin. Kemudian karena begitu berharap memiliki anak keturunan dengan keluarganya Sirin ini, maka dia beri nama anaknya dengan anak-anak yang dengan keluarga ini. Anak laki-laki pertamanya diberi namanya Muhammad. Muhammad bin Sirin. Ya. Untuk berupaya berdoa agar dia seperti Muhammad bin Sirin dari ulama hadis. Di sini ada Anas mendapatkan dari Ma'bad bin Sirin, dan Ma'bad bin Sirin adalah murid dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Qala qultu lahu sami'tahu min Abi Sa'id? Qala na'am. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. Di sini memang hadisnya dari Abu Sa'id al-Khudri dengan lafaz yang hampir sama, dan bahkan di sini Nabi tekankan kembali, jangan kalian sampai berpijak kepada ikhtiar yang kalian lakukan, semuanya nanti hasilnya adalah kembali kepada takdir. Inti dari riwayat yang telah kita baca dan juga riwayat-riwayat yang akan kita baca nantinya adalah yang sekarang ini menunjukkan tentang bolehnya melakukan azal, dan sekarang azal ini tentu dengan berbagai macam sarana, dengan cara kondom ya. Kemudian juga untuk laki-lakinya, dan bahkan ada namanya cara yang memutuskan ya. Pasektomi. Ini untuk laki-lakinya, dan ini dilarang. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Sementara yang dibenarkan tadi adalah untuk saat-saat tertentu, seperti yang diinginkan oleh para sahabat tentang siapa yang mereka gauli. Ini juga berhubungan kenapa mereka tidak mau mendapatkan anak dari mereka, karena mereka adalah umuwala, mereka adalah budak yang mereka khawatirkan. Tetapi kalau dengan istri-istri mereka, mereka tidak melakukannya. Karena memang Nabi SAW menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Tazawwajul waludal wadun. Menikahlah dengan wanita-wanita yang menginginkan punya anak banyak dan menyayangi. Jadi itu yang pertama. Sementara untuk upaya ini juga dilakukan dari pihak wanita, dari sisi wanita. Dan saya tidak mengetahui ada prakteknya di zaman sahabat kecuali azal ini. Dan di sini para ulama sangat ketat, termasuk mazhab Syafi'i, bila mana itu dilakukan kepada istri, maka harus seizin istri. Harus seizin istri. Karena terkadang ini berhubungan dengan kepuasan. Berhubungan dengan kepuasan. Apalagi kalau seandainya laki-laki lebih cepat puas daripada perempuan. Kalau sudah dia keluarkan sementara istrinya belum sampai orgasme, maka ini akan menyakiti istri.